kepenak arep turu rajenak mergo kelingan sliramu pemuja hatiku rasa kangen sing ana ning jero toko gawe badan kesiksa amarga tansah kelingan sliramu cahayu sungguh aku sayang padamu meski jarak memisahkan kita namun cinta kita abadi selamanya kita rasa goro tesno kura bakal suto jembare hatiku ngalah ke samudro janji setiamu tak cekel nganti aku tuwo dan cepet balik yo satu rume aku ra ono liramu tansah sedyo ning ati dan tak akan terganti tresno suci ku iki tak bakal tak lejani nganti rambut memutih kokak selalu di hati sejauh darimu membuatku ingin bertemu dan tak akan ku lepas karena ku sayang padamu aku suara kelingan sliramu cahayu kapan kowe bali ora sabar piye le aku ngenteni layang kangen iki iso dadi bukti gede rasa tresnoku tak jogo salawase nganti tekan aku mati sapa wong sing ora kangen apa bojo Oh,